Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Adalah puja dan puji syukur hendaknya senantiasa kita dahulukan dan kita peruntukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah tatkala Allah mempertemukan kita dengan ayyamat tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, di mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan hari tasyrik tersebut sebagai ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari untuk kalian makan-makan dan minum-minum serta kalian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pula melarang bagi kita untuk melakukan puasa, untuk siam di hari-hari tasyrik tersebut, karena ini merupakan hari untuk makan-makan. Makan apa itu? Makan segala sesuatu yang halal, minum yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantara adalah al-udhiyah, memotong ataupun menikmati daging-daging daripada binatang kurban. Ma'asyiral muslimin, maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengisi hari-hari waktu-waktu kita dengan amalan yang bermanfaat demi kehidupan akhirat nanti. Demi kehidupan akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan risalah As-Sab'ul Mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan, yang kita masih sampai pada halaman yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullah, maka penulis mengatakan di sini, hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kaba'ir ijmalan wa tafsila. Maka ini merupakan kitab nafi' yang bermanfaat dalam mengetahui al-kabair, tentang dosa-dosa besar, baik secara global ataupun terperinci. Apa itu dosa besar secara global ataupun terperinci? Nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini insyaallah. Razaqanallahu ijtinabaha birahmatihi. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita untuk bisa menjauhi dosa-dosa besar dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. meninggalkan dosa besar kaum muslimin rahimakumullah merupakan jalan ataupun sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Apabila orang tersebut mau meninggalkan dosa-dosa, niscaya akan Allah dosa-dosa besar, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah terangkan di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat yang ke-31 dibawakan oleh muallif di sini. Kata beliau, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah ta'ala berfirman, In tajtanibu kabair, huruf syarat, apabila kalian menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang dari melakukan dosa-dosa besar tersebut, maka akan Allah berikan jawaban daripada syarat tersebut. Syaratnya apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang dari melakukannya, maka jawabannya nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian diampuni, dosa-dosa orang tersebut. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang bagus, yang mulia. Apa itu surga Allah subhanahu wa ta'ala? Tempat yang mulia adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata muallif rahimahullah, faqad takaffalallahu ta'ala bihadhan nas liman ijtanabal kabair bi ay yudkhilahul jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala takaffala, menjamin, memberikan jaminan bagi, atau dengan nas ini, bihadan nas, dengan nas ini surat An-Nisa ayat yang ke-31, Allah menjamin liman ijtanabal kabair, bagi orang yang mau meninggalkan al-kabair. In tajtanibul kabairo matun hauna anhu, apabila kalian mau meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang dari melakukannya, maka Allah jamin orang tersebut dengan nas ini bi ayyudkhilahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Barang siapa yang ingin masuk surga, jauhi dosa-dosa besar. Maka As-Sa'di rahimahullah menerangkan di antara bentuk-bentuk meninggalkan dosa besar. Beliau membawakan beberapa contoh. Kata beliau dalam tafsir Karimir Rahman halaman 157, beliau mengatakan, yadkhulu fijtinabil kabair fi'lul fara'id allati yakunu tarikuha murtakiban kabirah. Maka termasuk bentuk meninggalkan dosa-dosa besar, termasuk bentuk meninggalkan dosa besar adalah kita mengerjakan al-fara'id, perkara-perkara yang Allah wajibkan atas kita. Yang mana orang yang meninggalkan perkara yang wajib tersebut tergolong melanggar, melakukan dosa besar. Seperti apa misalnya kata beliau, kas salawat al-khams, seperti sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Ini barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah terjatuh kepada dosa besar, tidak disadari. Ya, orang yang meninggalkan naam sholat lima waktu termasuk melanggar ataupun terjatuh kepada dosa besar. Padahal mereka menganggap ini suatu kewajaran. Sudah zamannya memang begitu. Meninggalkan sholat lima waktu suatu kewajaran dan bukan aib di sisi mereka. Ini suatu kecacatan. sementara mereka melihat yang namanya dosa besar hanya sekedar seperti molimo, maka apa namanya, mencuri, mabuk, ya, terus berzina dan seterusnya, ini ya, judi, ini demikian, mereka menganggap itu dosa besar. Padahal kadangkala orang tersebut jatuh kepada dosa yang lebih besar daripada sekedar orang yang melakukan hal yang demikian. Apa itu? Meninggalkan sholat lima waktu. Meninggalkan sholat lima waktu. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang melakukan atau meninggalkan sholat lima waktu tersebut termasuk diancam dengan kekufuran. Diancam dengan kekufuran. Sehingga ini dosa besar kalau begitu. Dosa? Dosa besar. Rasulullah mengatakan, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang daripada agama. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha aqamaddin, barang siapa yang menegakkan salat, melakukannya dengan khusyuk, dipahami makna-maknanya, diresapi sehingga apabila datang atau dia melewati ayat-ayat rahmat, dia pun berdoa kepada Allah minta untuk diberikan rahmatnya. Melewati ayat-ayat azab, maka dia pun takut kepada Allah, menangis dan berlindung kepada Allah dari siksaan dan hukumannya. Ini demikian, sehingga bisa khusyuk di dalam sholat, tenang, merasa takut kepada Allah, meresapi apa yang dia baca. Naam, ini demikian ya. Kalau barang siapa yang menegakkan sholat di luarnya, betul-betul menjadikan sholat tersebut sebagai cahaya penerang dalam kehidupannya. Mau berbuat maksiat, as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat menghalangi seorang dari berbuat keji dan mungkar. Bagaimana mungkin saya akan berbuat mencuri, menipu sementara aku orang yang sholat? Tidak pantas yang demikian. Lah ini yang namanya menegakkan sholat. Di dalamnya dia khusyuk di dalam melakukan sholat, di luarnya menjadikan sholat sebagai pembatas antara dia dengan perbuatan dosa. Maka orang yang seperti ini telah menegakkan sholat, telah menegakkan sholat. Maka barang siapa yang menegakkan sholat, aqamaddin, dia menegakkan agama. Faman hadamaha, barang siapa yang merobohkan sholat, merusak sholatnya, menghancurkan sholatnya, baik dengan cara tidak memenuhi syarat dan rukunnya ketika sholat, nah, ataupun orang tersebut tidak memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam gerakan-gerakan ataupun bacaan-bacaan sholat ketika sholatnya, atau orang tersebut setelah sholat sekedar dikerjakan saja, tidak melihat, tidak membedakan dirinya antara kami orang yang sholat dengan orang yang bukan atau yang tidak sholat, maka ini merusak sholatnya. Faqad hadama din, maka orang tersebut telah menghancurkan agama. Sehingga jangan heran kalau ada orang yang dia itu tidak menjaga sholatnya di luar sholat, tidak menjaga sholatnya di luar sholat. Bukankah kadangkala menjadi cacat dan bahkan menjadi sebab orang mencacat agama? Lah, ya lebih becik aku ora sholat tapi ora nyolong. Ya, demikian ya kadang. Ini na'udzubillah. Sehingga yang dicacat apa? Agamanya. Kadang demikian. Ini na'udzubillah. Orang tersebut merusak agama. Sehingga barakallahu fikum ini. Sehingga Imam As-Sa'di menjadikan termasuk bentuk meninggalkan dosa-dosa besar adalah orang tersebut melakukan, melaksanakan, menjaga al-fara'id, kewajiban-kewajiban. Nah, dan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya tentang sholat, maka al-ahdu bainana wa bainahumus sholah, faman tarokkaha faqad kafar. Barang siapa al-ahdu, perjanjian, batasan antara kami dengan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, adalah sholat, amalan yang jelas nampak. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir, diancam dengan kekufuran, sehingga orang yang meninggalkannya termasuk melakukan dosa, dosa besar. Ini demikian, ya. Maka di sini di dalam ayat surat An-Nisa ayat yang ke-31, Allah menjamin bagi orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar yang mereka dilarang darinya akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam surga. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Allah Ta'ala berfirman mensifatkan sifat-sifat orang-orang yang berbahagia, orang mukminun yang selamat. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Ini Allah menyebutkan di sana sifat-sifat orang yang beriman. Di antaranya yaitu orang-orang, mereka orang-orang yang yajtanibuna kaba'irul itsmi, mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Wal fawahish, demikian juga meninggalkan al fawahish, fahishah, perbuatan keji, perbuatan-perbuatan keji. Ya. Wa idza ma ghadibu, apabila mereka marah, maka hum yaghfirun, mereka mudah untuk memaafkan, mudah untuk memaafkan kepada orang yang dia marahi. Ini diantara sifat-sifat orang yang akan Allah selamatkan. Syahid dalam ayat ini, mereka meninggalkan dosa-dosa besar dan fahisyah, perbuatan keji. Diterangkan oleh Sa'di rahimahullah di dalam tafsir ayat ini, perbedaan antara perbuatan keji dan dosa-dosa besar. Persamaan keduanya merupakan dosa besar, merupakan dosa besar. Maka kata beliau Sa'di rahimahullah, wal farqu bainal kaba'ir wal fawahish, perbedaan antara al kaba'ir, dosa-dosa besar, wal fawahish, bahasa Arabnya jamak daripada fahishah, kalau diartikan bahasa Indonesia perbuatan keji, ya, ma'anna jami'aha kaba'irun, persamaan bahwasanya kabair, dosa-dosa besar ataupun fahisyah, perbuatan kecil, ini semuanya juga adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada perbedaan, apabila datang dalam Al-Qur'an ataupun hadis disebutkan berbarengan, disebutkan berbarengan kabair wal fawahish. Maka ini kalau disebutkan berbarengan maknanya berbeda, maknanya berbeda. Namun keduanya adalah dosa-dosa besar. Apa itu kata beliau? Annal fawahisha hiya dzunubul kaba'ir, dzunubul kibar allati fin nufusi da'in ilaiha. Bahwasanya yang namanya al fahisyah, perbuatan keji, ya, perbuatan keji, ini adalah dosa-dosa besar yang mana di dalam hati ataupun jiwa manusia ada yang menyeru, ada keinginan yang mengajak untuk melakukannya, ya, ada dorongan, ada keinginan untuk melakukannya, ada yang mempromosikan, ada yang mempropagandakan di dalam hati kita, dalam hati manusia. Seperti apa? Kazina wa nahwihi, seperti perbuatan zina, perbuatan zina. Ini dosa besar, namun disebut sebagai fahishah, sebagai fahishah, sebagai perbuatan keji, perbuatan keji. Sabbul muslim, mencela orang muslim, ini enggak ada keinginan, namun dia sekedar kabiroh, dosa besar. Adapun fahishah, ada keinginan berbuat zina, ada pendorongnya, ada. Apa itu? Adalah hawa nafsu seseorang. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan tentang fitnah seorang wanita, fitnah wanita. Ini lebih ngeri daripada fitnah-fitnah yang lainnya bagi kalangan kaum laki-laki. Rasulullah mengatakan, "Taraktu fitnatan hiya ashadduha 'alal rijal an-nisa. Aku telah meninggalkan suatu fitnah ujian. Ujian. Aku telah meninggalkan suatu ujian yang itu adalah ujian yang paling berat dirasakan oleh laki-laki. Ujian yang paling berat kalau menimpa seorang laki-laki, apa itu? Ujian diuji dengan adanya wanita. Adanya wanita. Betapa banyaknya orang yang tadinya istiqomah, orang yang tadinya muslim gara-gara cinta buta terhadap seorang wanita, akhirnya loyo, akhirnya berbuat maksiat, akhirnya na'udzubillah keluar dari agama Islam. Betapa rendahnya digadaikan agama ini dengan seorang wanita. Nah, ini demikian. Kenapa kok bisa demikian? Dikarenakan keberadaan seorang wanita adalah fitnah yang dijadikan alat oleh syaitan untuk menggoda kaum laki-laki, sehingga memporak-porandakan nam kekokohan, keteguhan, keistiqomahan agama seorang laki-laki. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan seorang wanita. Naam, al mar'atu auratun. Seorang wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat, artinya tidak boleh dibuka. Ini ditampakkan kepada yang bukan mahramnya. Idza kharajat, apabila dia keluar rumah, istasyrafaha syaitan, maka syaitan akan menjadikan dia indah dalam pandangan laki-laki. Syaitan akan menjadikan dia indah dalam pandangan laki-laki. Sehingga dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah menggambarkan seorang wanita, al-mar'atu muqbilatun syaitan wa mudbiratun syaitan. Yang namanya wanita dari depan setan, dari belakang setan. Bagaimana itu? Diperindah oleh syaitan untuk menggoda kaum laki-laki. Nah, sehingga tatkala melihat bahayanya fitnah kaum wanita, maka orang-orang kufar, orang-orang orientalis yang mereka adalah orang-orang yang sebahagiannya mengetahui tentang hadis-hadis Nabi, bahkan hafal, dan mereka pun mereka mengetahui tentang Al-Quran, dan ada di antara mereka yang hafal Al-Quran. Namun tidak bermanfaat pengetahuan yang ada pada mereka karena tidak diiringi dengan hati yang lurus, keinginan untuk mau tunduk dan mengamalkan petunjuk tersebut. Maka mereka menjadikan alat yang pertama kali untuk menghancurkan agama adalah kaum wanita. Dirusak wanitanya dengan berbagai media komunikasi, media elektronika, media media massa yang lainnya, informatika dan seterusnya, dirusak kaum wanitanya. Ini dalam rangka untuk menghancurkan kaum muslimin agar tidak berpegang teguh dengan agamanya. Nah, di sini ya, sehingga ini di sini termasuk fahisyah, menyebarnya naam perbuatan-perbuatan zina, perbuatan keji, kemungkaran-kemungkaran ada sebabnya. Di antaranya adalah syaitan memperalat kaum wanita. Maka seyogianya bertakwalah wahai kalian kaum wanita muslimah, agar kalian masuk ke dalam surga dan menjadi penolong-penolong kaum laki-laki untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian, ya. Karena kenapa? Disifatkan oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang akhirnya Rasulullah mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap kaum wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnata bani Israil. Fa inna awwala fitnati bani Israil. Karena sesungguhnya awal pertama kali hancurnya bani Israil disebabkan karena ujian, godaan yang datang dari sisi kanat bin nisa, dari sisi kaum wanitanya. Sehingga di sini, sehingga dalam pepatah dikatakan wanita tiang nopo bah, wanita tiang negara, ya enggak? ini wanita tiang negara. Karena kalau baik wanitanya, mudah-mudahan baik negara tersebut, kokoh negara tersebut. Namun kalau rusak wanitanya, maka lemahlah negara tersebut. Nah ini demikian. Fahisyah adalah segala bentuk dosa-dosa yang di dalam hati manusia ada pendorong keinginan untuk melakukannya. Berbeda dengan kabair, kata beliau, wa alwal kabair ma laisa kadzalik. Adapun yang namanya kabair, dosa-dosa besar, adalah sesuatu yang tidak seperti fahisyah. Tidak ada pendorong keinginan yang kuat di dalam hati seseorang untuk melakukannya. Seperti membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Ada dorongan enggak? Setiap orang terdorong untuk membunuh? Tidak ada. Namun ini adalah perbuatan dosa, dosa besar, kabair. Ini demikian, ya. Kabair. Ini demikian. Dan yang lainnya nanti akan dibawakan di dalam kitab ini. Ini demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lainnya bercerita tentang kabair, mensifatkan orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala mensifatkan sifatnya orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang yajtanibuna kabairal ismi. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan fawahish. Ini orang-orang yang selamat masuk surga. Mereka meninggalkan dosa-dosa besar, wal fawahish, dan juga perbuatan fahisyah. Dosa besar yang terdorong ada hati kita untuk mengikuti dan mendorong melakukannya. Illal lamam, kecuali al-lamam. Apa itu lamam? Al-lamam, kata Sa'di rahimahullah, hiya dzunubus shagair, ya, yaitu dosa-dosa kecil. Allati la yusirru sahibuha 'alaiha, dosa-dosa kecil namun dengan catatan yang pelakunya tidak terus-menerus melakukannya. Tidak terus-menerus melakukannya. Nah, inilah shagha apa al-lamam, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar ataupun bentuknya fahisyah yang ada dorongan di dalam hatinya untuk melakukannya perbuatan keji tersebut. Kecuali mereka kadangkala terjatuh kepada al-lamam, dosa-dosa kecil. Maknanya adalah dosa-dosa kecil yang pelakunya tidak terus-menerus melakukannya. Tidak terus-menerus melakukannya. Sebab kaum muslimin rahimakumullah, seorang yang meremehkan dosa-dosa kecil ini adalah penyakit yang berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada para sahabatnya, wa iyyaka wa muhaqqaratiz dzunub, hati-hati kalian dari meremehkan dosa-dosa kecil. Hati-hati kalian dari meremehkan dosa-dosa kecil. Kenapa kaum muslimin rahimakumullah? Dikarenakan orang yang melakukan dosa-dosa kecil digambarkan oleh beliau seperti sebuah kaum yang banyak masing-masing membawa satu ranting kayu bakar. Satu ranting kayu bakar. Dosa kecil, bukan urunnya apa namanya? Gelundungan kayu, enggak. Namun ranting kayu bakar kecil-kecil. Maka tatkala telah terkumpul satu lumpung, satu gudang mungkin demikian, maka ini cukup untuk mematangkan daripada bahan makanan ataupun mungkin daging. Ini demikian. Nah ini demikian, tidak ada dosa kecil. Sehingga dikatakan oleh para ulama, la saghirata ma'al israr. Ini kaidah fiqhiyah. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa itu kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kalau dilakukan terus-menerus tidak ada dosa, itu istilahnya kecil. Karena dia kumpulkan. Sudah besar dosanya, geleger apinya. Demikian ya. Demikian. La saghirata mal israr, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Wala kabirata mal istighfar, maka tidak ada dosa itu besar kalau orangnya mau bertobat meminta ampun kepada Allah. Berhenti sudah. Ya Abdullah ibn Amrin, wahai Abdullah ibn Amrin, alam ta'alam, tidakkah engkau mengetahui, inna taubata yajubu ma qablaha, bahwasanya taubat menghapus dosa-dosa yang telah berlalu sebelumnya. Ini demikian. Sehingga tidak ada dosa besar kalau orang tersebut mau bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Wahai orang-orang, wahai hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum, wahai para hamba-hambaku yang kalian telah terlalu melewati batas dengan dosa-dosa besar, demikian ya, berlebih-lebihan dengan dosa-dosa besar, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari berharap rahmat Allah. Kira-kira kalau saya tobat diterima enggak ya, saya tobat diterima enggak ya, dosa saya sudah terlalu besar. Jangan putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sehingga di sini kata para ulama, la saghirata mal israr wala kabirata mal istighfar, tidak ada dosa itu kecil kalau dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa itu besar kalau orang tersebut bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini demikian ya. Sehingga di dalam ayat ini, orang-orang yang beriman adalah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga fawahis, perbuatan keji. Illa, kecuali atau hanya saja mereka kadang terjatuh kepada al-lamam, dosa-dosa kecil, yang maknanya kata Sa'di, mereka tidak terus-menerus melakukannya. Ya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Ini demikian. Jadi dosa-dosa kecil dikatakan kecil kalau terjatuh maka orang tersebut tidak terus menerus. Sebab kaum muslimin rahimakumullah, orang yang mereka meremehkan dosa kecil, maka kita ingatkan mereka dengan hadis di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari melewati dua makam, dua kuburan. Maka kata Abdullah ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah, maka beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani, kedua penghuni kubur tersebut sedang diazab, disiksa kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka diazab bukan dengan sebab dosa besar. Nah, diazab bukan sebab dosa besar. Kata para ulama, mereka diazab asalnya bukan dosa yang besar. Akan tetapi tatkala mereka melakukannya terus menerus, akhirnya menjadi besar dan mendatangkan siksa kubur. Menjadikan sebab siksa kubur. Apa itu? Kata Rasulullah, wa amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastanji minal baul, ini dosa kecil dianggapnya. Adapun salah satu dari keduanya, kata beliau, ketika dulu di dunia sudah buang air, tidak bersuci. Betapa banyak sekarang ya, mudah saking enggak tahannya berhenti, dimanapun kepengin berhenti, sudah tidak mendapatkan air, tidak mengetahui cara toharoh, padahal di sana ada cara yang lebih istijmar. Sudah selesai, begitu saja lipat sudah keluar. Ini membahayakan. Ini membahayakan. Menjadi sebab disiksa kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Ini demikian. Ya, sehingga ini dosa kecil. Lo saya enggak mencuri, benar. Lo saya tidak molimo, benar. Namun ternyata menjadikan orang tersebut disiksa kuburan. Sebab kenapa? Karena mereka meremehkan dosa-dosa kecil. Ini demikian. Wa ammal akhar, adapun yang lainnya dari kedua penghuni kubur tersebut, wa kana yamshi bin namimah, adalah orang tersebut ketika di dunia hidup dengan cara mengadu domba. Mengadu domba. Satu dengan yang lainnya, naklul kalami lil ghair li qasdil ifsad dzatil bain. Menukilkan fulan mengatakan demikian-demikian kepada yang lainnya dalam rangka untuk merusak hubungan keduanya, di antara keduanya yang baik. Nah, ini namanya namimah. Namanya namimah. Ini demikian, ya. Ini yang demikian membahayakan. Sehingga di sini mereka orang-orang yang selamat telah yang meninggalkan dosa-dosa besar, walaupun kadangkala terjatuh kepada dosa kecil, maknanya adalah tidak melakukannya terus menerus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair." Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 233. Beliau mengatakan salat yang lima waktu. Ibadah salat Jumat menuju Jumat yang lainnya ini merupakan kafaratun lima bainahuma, ya. Ini merupakan kafarah pelebur dosa yang terjadi di antara jenjang satu dengan yang lainnya. Jumat, sekarang Jumat, kita dihapus dosanya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Berjalan Jumat, kullukum tuhti'una billayli wan nahar, kalian melakukan dosa-dosa siang dan malam. Datang hari Jumat, dihapuskan lagi. Ya, dihapuskan lagi. Demikian juga sholawatul khams, antara maghrib dengan isya melakukan dosa, melakukan sholat, dihapus. Namun dengan syarat. Dengan syarat. Syaratnya apa? Malam tughshal kabair. Selama orang tersebut lam tuqta, tidak didatangi atau tidak melakukan perbuatan dosa besar. Ini demikian, tidak melakukan dosa besar. Kalau melakukan dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Taubatan nasuha, berhenti dari dosa tersebut, menyesali dosa tersebut dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Ini namanya taubat nasuha. Tiga syarat, berhenti dan tidak menyesali serta tidak mengulanginya. Ya, ini demikian. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari terjatuh kepada dosa-dosa besar, baik yang bentuknya fahisyah, perbuatan keji ataupun dosa besar yang lainnya. Dan kita mohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan taufik agar bisa memakmurkan kehidupan kita dengan amalan soleh yang memberikan timbangan nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang mudah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.